مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wal makola al khamisati makola kang kelima iku an aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Wa karrama lan muga-muga mulyana sapa Allah wajhahu ing wajahe Sayyidina Ali. Dawuh Sayyidina Ali, inna min na'imid dunya yakfi kal islamu ni'aman. Nak kowe kepen tok nikmate dunya, mestine kowe Islam wis cukup tok nikmat. Inna min na'imid dunya sak temene iku setengah sange nikmate dunya. Inna min na'imid dunya sak temene iku setengah sange nikmate dunya iku ngene yakfi ka cukup, yakfi cukup kaing sira. Apa al-islamu islam cukup nikmatan hari dadi nikmat. Kira ning dunya kepentok nikmat, kowe ditedir Islam itu nikmat yang luar biasa. Artinya kalau kamu muslim berarti kita sudah punya nikmat yang luar biasa. Inna min na'imi dunya yakfi kal islamu napa nikmat. Fa inna a'zomani amillahi, mongko sak temene gede-gedene pira-pira nikmate Allah taala lil abdi maring kawula. Fa inna a'zumani amillahi ta'ala al-abdi ku ikhroju. Iku oleh ngetokno so, iku ikhroju oleh ngetokno Allah. Allah ngetokno lahu maring al-abdi minal adami saking ora ana, kita sang ora ana. Isih ora ana wong jenenge Ruhin Mustofa, terus dinikmatno ilal wujudi maring wujud. Umpama kowe ra digawe Allah kan ya ora iso nyekseni kekuasaane Allah. Baru kaya kita wujud iso nyekseni kekuasaane. Mulane jare Sayyidina Ali, aku ora seneng mati cilik terus mlebu swarga, blas gak seneng. Tapi kan penak Sayyidina mlebu swarga. Mergo aku ora roh kebesaran kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Mulane kowe masuk urip ngene iki wis mbok jelas mbok ora kowe sing syukur urip nganti tuwa, berarti kowe kesuwen roh kudrohe Allah. Lah soal kesuwen nanggung utang utek takdir, paham ya. Iku napa? Takdir napa? Paling kan akakean utang akan masalah ya nyekseni ndok, nyekseni napa? Nek iso jake akel. Utang sing halal iku nek duitmu 100 juta, utange 100 juta. Wae utang sing halal lu gak ngluwahi asetem. Yen aku pengen tak takok aku, utang sing halal lu utang sing gak ngluwahi aset. Ku cara agama. Nek wong utang kok ngluwahi aset itu jenenge mahjur aleh. Wis wis oleh dipenjara. Nek cara fikih wis oleh napa? Tapi aja terbuk cancang ya ampun niku. Iku cara hukum fikih. Ora sah mbok cancang wis rawani metu dhewe. Wis bingung napa? Bingung. Dadi kowe nek kepentok nikmat ning donya lho, Islam kurang apane? Iku wis cukup sebagai nikmat. Inna minna imidinya yakfi kal islamu napa? Nikmat. Mergo nikmate Allah paling dhuwur yaiku kowe tau ora ana dadi wujud. Iku mau baru kae wujud senajan to kita kasus e akeh, masalah e akeh. Iku nyekseni kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Senajan to kowe dhewe mungkin ning donya ora pati kebagian. Misalnya ana wong sugih dhuwit miliatan kuwi dhuwitmu 5000 dhelikno ning peci. Paling gak kowe ngerti Gusti. Kok jenengan kuwasa tenan kok wonten tiyang gadah harta kuwat. Kondang tenan jenengan, sugih tenan. Kok ana wong jenengan paringi gadah harta kan. Lah jenengan kula nggih mboten sentimen kok ngerti masalah hati kula ora duwe dhuwit. Alhamdulillah. Kowe ku hebat kena ngono wali tenan. Oh, tak daftar wali kena kelakuanmu ngono. Tapi aku gak yakin aku yang ngono. Malah aku takut pengiran kayak deh. Orang melete, kadang aku melarat aku melete melete nih wong. Gusti, salah kulo nopo. Kok kulo rada dua wong ya rada dua wong kok rara salah itu sombong. Itu sombong tak tawa tuh. Kadang mau melarat itu sombong kira karwa. Salah itu apa Gusti? Kulo ngomong rada dua kok kulo ora. Kira kok sombong ngono wong kok nganti rara. Salah nganti tak kok salah kula napa. Ya pirang-pirang to blo goblok mung sak menungso kok ora duwe. Salah. Dengo iki mbok gedingi wong melarat, Nabi ku senengane wong melarat. Mbok senengi kurang ajar wong melarat kok mlete yo. Jegeman yo muni ngono iku. Salahnya apa Gusti saya kok jiran cubo nganti kene luwung kok ora roh apa? Salah. Kali-kali yo koyo wali no. Hikmah napa Gusti? Jenengan kok nyoba kula ngene karo to keren ngono kan roto. Rada keren. Hikmahe napa Gusti jenengan nyoba kula mlarat iki jek rada keren. Ora, salah napa kula Gusti wong kok ora rawuh. Astagfirullah. Dadi nikmat terbesar adalah kita dari ada ada menjadi wujud. Baru kaya wujud kita iso nderekno bersaksi Allah kudro, Allah pangeran, Allah macam-macam. Mulane dawuhe Sayyidina Ali ma'uhibbu an amutatiflan summa adkhulul jannah. Aku ora seneng mati cilik terus mlebu napa swarga. Limada ya Ali, karena berarti saya tidak lama nikmati sujud lan berjuang lillahi taala. Kaya kowe ini tua-tua kan lumayan kan ngebeng-ngebengi jamaah tafsir Jalalain kan lumayan. Salike mati cilik swarga kan ratau ngaji. Jalalain, cuma ngaji Jalalain swarga papan atas. Gusti kula kan mbuh swarga ratau ngaji Jalalain. Es revel. Tapi nak ngaji Jalalain kan keren. Sore ngono wa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa bi kulli syai'in alim kan keren. Dulu tak koi pengiran, kau paham kan? Wah, pokoknya arti ini jiran hebat, gusti wara. Bisa lihat arah detail, pokoknya jawab globali, orang aja jawab globali. Quran pun rang nopo kan? Wah, rang nopo gusti. Sing apik di kongkon, sing elek meninggal pun. Contoh ni apa? Wah, rasa contoh ni karuan. Pokoknya ngongkon apik. Kadang mau fakir yuk kacau. Khotbahiku syarat saya termasuk bahasa. Orang usah diterjemah rapopo. Tapi ya carane wong paham. Jadi ulama-ulama fikih, wong wis paham nek ngongkon ape, ninggal elek. Geneman kok sampean delok nang kitab-kitab fikih. Takone ge misbah. Ge fikih kuwaco kadang. Khotbah iku cukup bahasa Arab. Senajan to mustamiin sing hadirin gak paham. Kenapa apa kok tetep sah? Mergo mereka tahu nek iku ngongkon ape, ninggal elek. Wis senajan to khotibe pahpoh ngomong apa ngono. Mamu khutbah pengamu bahasa Arab apa ora paham malah bareng kesuwen amin. Ati pengamu iku ora ngamin to. Kecile kula kowe lek kecewatan go guri. Ati pe anger kesuwen sing guri-guri amin. Ati pe katrimo ka aku iki ora ngamin. Pergo cek ngamuk iku jare. Ya Allah. Mangkel lah, ngucik tek ngamuk jadi diamini. Lah, aku kena apa kok cukup? Mergo wong tetap menyimpul wong kok nape? Ninggal napa? Contoh raro detail-detail. Fa inna a'dzamani amillahi, mongko sak temene gede-gedene. Piro-piro nikmati Allah Ta'ala li abdi maring kawula iku ikhroju. Iku oleh ngetahuan Allah Ta'ala lagu maring al-abdi minal adami sangi uraono ditakdir ilal wujudi maring wujud baru kaya kita wujud derek a'lamu anna woha ala kulli syai'in qadir. Kados Nabi sinten niku Uzair nggih palam mata bayana lahu qala a'lamu anna woha ala kulli syai'in qadir kala awkal ladhi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusiya qala anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Sak teruse iku akhire kesimpulane piye palam mata bayana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Angger dunya kowe wis urip iso tabayyun, iso urip iso melek, asal mukmin mesti kesimpulane piye? A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Mane kulo suwun jenengan sing syukur wis utangmu akeh lah. Bojo wani kowe lah, anak ra nurut kowe lah, wis bayangno urip paling pahit, anak ra nurut bojo wani tangga ra seneng wis santekno. Tetap kaya kudu sing seneng piye-piye baru kaya kaya urip ngerti kudroe Allah termasuk kudroh ngeblis no kue tetap perroh semuanya sebetulnya keroh kudroe Allah termasuk kudroh ngeblis no matur nuwun Gusti pasti lo kula ables kula ngertos nanti ku kersanin sementing kula kepengen ini ngamun krono sentimennya jenengan ada hikmah yang tersembunyi supaya ngomong dewe kalau wali dewe sebetulnya apa? Wali dewe. Mergo di antara syaratnya wali ku wong iku ya tanazzalul amru bainakunna ita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe urusan ning dunya ora karu-karuan ngene iki ben kowe roh. Kadang wis profesor, doktor, pakar hukum ra dadi presiden. Anak gue wong trimo insinyur. Padahal ini profesor, doktor, ahli hukum, anak wong sing anak gue trimo insinyur. Dang putu kiai ngaji mbek wong sing ora anake kiai. Mergo ora anake kiai ya alim putu kiai ra alim. Yo ben ngursane pangeran. Aja terus kowe ku mau luhur. Nyatane anake kiai ora dadi kiai sing am dadi kiai. Yo kowe ngono pengkersane pangeran malah mbok alat ku mau luhur. Mulane akeh kiai ra nasab tumbang yo ngono iku. Dadi kiai debutane kecangkem. Cangkem. Ora akhir blesno pangeran. Jadi pangeran ku ben gawe conto ora anake kiai iso dadi kiai. Lah keluarga kiai wis tawadhu dene anake kiai lakon ngaji dene wis apik. Malah dekne ku mau luhur. Iki aku ora anak kiai, dhe murid. Ana kiye. Ilahi yo kiye debutan malah jungkel keblok goblok. Yo ora usah ngono, wis pokoke bukti Allah kuwasa. Kadang anake pengusaha melarat, anake ibu rosu suge. Kadang ana wong wayu untuk bojo elek. Ya Allah kuwasa nggih tontonan wong ayu, kowe jaremu ganteng di bojo. Elek iku ya Allah kuwasa, padha wae. Sukseni wae ora usah kecangkeman. Wae ya tanah zarul amru. Bina guna di ta'alamu, kabe urusan diolah walik, bin kira an-nawah ala kulli syaihim. Kalau tetir walim di murid rajin, ini nyekseni aja kekuasaannya Allah. Orang kok pepe wong alim itu di murid jelas, iso aja wong alim di murid rajin. Ini macam Allah kuasa, orang usah biye-biye, tenang aja nak kulo. Kadang-kadang wong kaya-kaya di takut kulo. Jadi kan hebat dan umumnya wong alim dihormati ini. Jadi kan anak buah kita cuek betul dan lo aku lagi wah kayak gua ngalim amatir ramu nih. Makomku es ramu dihormati uang jadi ramu dihormati uang. Kau deh nih mau gua rokok harus gawat no. Moro didi di daerah no wong luru. Bari bahasannya kena laler muridnya rai kelas. Pada anak aku wah kena laler di baro rukir. Angger takon baturi turu mesti turu sih. Wes mesti parah tenan. Ya tapi yes, aku sebagai wong alim ya yes, siko kudrohe Allah, ngene iku kudrohe Allah. Ya wis, ini ta'lamu anna wa ala kulli shay'in qadir wa anna wa qata hata bi kulli shay'in ilma. Wa ya pirsa nak donya ape ngene iki ya tak dadi alim tapi kok muridé bulat. Ya wis ditulis ngene iku wis. Tapi bulate murid tetep ape. Bulate wong ape tapi ning ndi? Tetep ning rahmate pengen. Nah, aku nak dukung Gusti. Ah, bulite kawulane jenengan teng pundi? Tak aram loyang mlalu ning rahmate pangeran. Nah, ana wali nak dukung ngene, kula seneng mbek wali sing cetep-cetep. Ya Allah, ha ana nataqallabu fi rahmatika wa nikmatika. Kula niki kawulane jenengan. Masuk kula molak-malik bulet areng ngalor ya kena rahmate jenengan ngidul kena rahmate jenengan. Wah, rahmate jenengan aku kudu ning lor, aku kudu ning kidul. Pok kula ceblok ning dhewe nggih ceblok teng rahmate jenengan. Yo, ana wali dapek bareng dukung. Ya Allah, ha ana nataqallabu fi rahmatika wa sa'ati fadlika. Kalau seneng ambek wali-wali sing dablek, uripe iku penak. Dadi kula nu daftar wali sing niku mawon dadi. Dadi nyaman urip iku wis happy. Ora kok amen kena zaman akhir, murid karo hae guru. Zaman akhir. Dunia wis rusak, masjid sepi, murid karo hae guru. Ya wis kedohnya nas, sing mbok omongi sapa? Nabi wis dawuh nek zaman akhir cirine ngene iku skenario Tuhan rumangsamu sapa sing gawe? Wong Nabi wis dawuh nek zaman akhir pengen ngene-ngene, nek ora ngono malah aneh. Kok malah kowe nangisi? Omongane skenario nang pangeran zaman akhir bulet kok malah mbok isine kaya mak sedekah Rasulullah napa? Wah hebat nabi ne jenengan Gusti. Ngabarno nek zaman akhir bulet-bulet tenan. Alhamdulillah. Jadi ngabarno nek zaman akhir bulet jebule bulet. Alhamdulillah sedekah Rasulullah ya Allah. Manjen Rasul jenengan ben bener. Kelas tinggi namun. Wa ikhrajuhu lan oleh ngetokno Allah Ta'ala ngetokno min zulmatil kufri saking petenge kekafiran ila nuril islami maring nuri islam. Jadi nikmat terbesar adalah kue raono dadi ono lan kue mestine mungkin fi zulmatil kufri mungkin kue dalam kegelapan kekafiran tapi be Allah diangkat diselamatno ila nuril islam maring cahaya napa islam. Wes ge sing syukur. Lah ora duwe dhuwit lah nak ngopi ya sing pah-pah ngono. Wah, keren. Kenapa kok keren? Sak aku wae ditegir Islam luar biasa. Wa inna minasyughli lan iku setengah saking kesibukan yakfi cukup kaing sira apa atau taat apane syughlan gawe kesibuk. Lah nek kowe misale gak PNS, gak pegawai negeri terus gak sibuk, ya sibuk ngono mbek taat. Angger taat iku wis dadekno super kesibuk kesibukan. Umpama pikir apa pegawai negeri ra kerjane pabrik, sampean rokokan kalau gitu lho aja. Ya sibukno mbek to toa ade ngesai tafsir jalalan tah kitab apa muni apa ni hen nasaibul ibad disai diwale disai atau takoki pengiran hen kok amen nunak-nunuk ngesai lah mboten ngantor Gusti sibuk Gusti ambek toat to engko swarga dhewe napa wa inna minasyuhli yakfi ka taatu napa syukhla mulane fatu atu wa taala mung kote toat ning Allah taala ku azmul asholi api-api itu gede-gede ini kesibuk kesibukan. Kalau kita tahu kok ya, kerja apa kan? Sibuk, sibuk apa? Taat, taat apa kan? Nyabari keadaan. Oh, itu ya taat kelas tinggi. Watawaso bil haqqi, watawaso bisa berus, kodang sabar itu disebut surat wal asri. Innal insana mesti lafil khusrin illal ladina amanu amilu sholihat, watawaso bil haqqi Jadi makome wis kelas tinggi. Jadi sibuk napa? Oh, mulai saiki aja geman muni nganggur ya, ora apa? Sibuk. Sibuk taat-taate apa nyabari gak ada. Patoat wa ta'ala mongko te Allah taala taat ning Allah taala iku azamul asghali iku gedhe-gedhene sibuk. Jadi sibuk ora kok ngurusi demo tok iku ora nertipno demo tok. Sibuk terberat iku ya taat apa? Taat. Lah taat terberat itu nyabari keadaan. Wah, betenan. Taat syukur itu gampang wong di dhuwit muni alhamdulillah gampang. Nyabari keadaan diamuk bojo dadi mompreng sabar. Oh, hebat you know? Oh, hebat, hebat. Wa inna minal ibrati lan iku setengah saking gawe tembung. Ail idho ditegese gawe tembung utawa gawe mau idho. Gawe nasihat. Yakfi cukup ka ing sira. Nak kowe kepengin tok teladan, idho lu teladan. Teladan sing iso diredaksekno kanggo wong liya napa kowe. Pokoke teladan. Yakfi cukup ka ing sira al mautu kematian. Kematian cukup ibrotan apane dadi napa teladan. Nak kowe kepengin dadi teladan itu tok mati. Sing suga yo mati, sing jabat yo mati, sing menang pilkada yo mati, sing kalah mati, sing kere yo mati, kok nak mati sing suga dipendem, sing melarat yo napa? Dipendem wis padha wae jare rogen. Ah, wong suga pendem, wong melarat padha wae, tapi kowe ora usah kesusu dipendem. Padha-padha dipendem terus kesusu. Ya ora usah. Ya fi cukup kae sira wa al mautu kematian apane ibrotan napa keteladanane utawa. Terus opo manane jowo? Telodo. Fa innal mauta mongko satane kematian iku azumul mawaidi iku gedhe-gedhene mauidho gedhe-gedhene nasihat subhanallahi wa bihamdihi adada qalbihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa madada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi adada qalbihi wa ridha nafsihi